Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibu Rabbuna wa yirudha. Ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Amma ba'd. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah melewati pembahasan tentang as-sirat, demikian juga hadis-hadis yang menjelaskan tentang siapa dari golongan manusia yang akan melewati as-sirat. Demikian pula bagaimana keadaan manusia yang melewati sirat tersebut. Dari hadis-hadis yang ada, Al-Imam Ibn Baz rahimahullah, demikian juga Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah, keduanya menegaskan bahwa yang akan melewati as-sirat atau berjalan di atas as-sirat adalah al-mu'minun, yakni orang-orang yang beriman, ya, sesuai dengan kadar keimanan mereka, termasuk di antara mereka, ya, para pelaku dosa besar di kalangan kaum mukminin. Di mana sebagian dari mereka melewati dengan selamat dan cepat sesuai dengan kekuatan keimanan mereka. Sebagian mereka bisa sampai di ujung dari as-sirat dalam keadaan terluka, terkena dengan yakni al-kalalib, kaitan-kaitan yang ada pada as-sirat, dan sebagian mereka terlempar ke dalam jahannam yang ada di bawah as-sirat. Kemudian kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, wa la yad'u Allahu fin nari ahadan fi qalbihi adna misqali habbatin khardalin min iman. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah meninggalkan di dalam neraka seorang pun yang di dalam hatinya ada kadar keimanan yang lebih rendah, bahkan lebih rendah dari beratnya biji sawi. Jadi sekecil apapun dari keimanan yang ada pada kalbu seorang hamba yang Allah Subhanahu wa ta'ala hukum dengan neraka dengan sebab dosa-dosanya, maka keimanan tadi akan menjadi penyelamat dari kekekalan di dalam neraka. Taib, dan keterangan ini, ya, sebagaimana dalam hadis yang sahih, hadis tentang syafaat, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala setelah memberikan izin kepada para pemberi syafaat untuk memberikan syafaatnya, dan semua dari kalangan para nabi, para malaikat, dan para pemberi syafaat sudah menyampaikan syafaatnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan, ya, dari neraka mereka orang-orang yang tidak memiliki amalan apapun, yakni kecuali keimanan. Ini bantahan terhadap mereka orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah yang menyatakan bahwa pelaku dosa besar kekal di dalam neraka. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa yabqa fiha ahluha, alladzina hum ahluha khalidina abada la yufattaru anhum adzabuha. Dan akan kekal di dalamnya, yakni di dalam neraka, ahluha, yakni penduduknya, alladzina hum ahluha, yang mereka adalah penduduk neraka, ya, yang memang tidak memiliki keimanan sama sekali, khalidina abada, di mana mereka kekal, ya, selama-lamanya. La yufattaru anhum adzabuha, di mana tidak akan dikurangi dari mereka siksa neraka tersebut. Ini keadaan orang-orang yang menjadi penghuni neraka yang kekal karena memang tidak memiliki keimanan sama sekali dalam kalbunya. Dalam surat Al-Baqarah di ayat ke-39 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun narihum fiha khalidun." Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu adalah para penghuni neraka, mereka benar-benar kekal di dalamnya. Kemudian dalam surat Fatir ayat 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutun wa la yukhaffafu anhum min adzabiha kadzalika najzi kull kafur." Dan orang-orang yang kafir, maka bagi mereka neraka jahannam, di mana mereka tidak akan dibinasakan, yang dengan itu mereka mati, istirahat dari siksaan, wala yukhaffafu anhum min adzabiha, tidak pula diringankan dari mereka adab yang Allah timpakan dari adab neraka kepada mereka. Jadi mereka tidak dibinasakan, yang itu selesai dari siksaan, tidak pula Allah kurangi siksaan untuk mereka sehingga mereka merasakan keringanan. Kadzalika najzi kull kafur, demikianlah kami memberikan balasan kepada setiap orang yang sangat ingkar. Kemudian dalam surat Az-Zukhruf di ayat yang ke-74-75 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal mujrimina fi adzabi jahannam khalidun. La yufattaru anhum wa hum fihi mublisun." Sesungguhnya para pendosa itu mereka kekal di dalam jahannam, kekal di dalam azab jahannam. La yufattaru anhum, tidaklah dikurangi dari mereka, yakni siksaan jahannam tersebut. Wahum fihi mublisun, di mana mereka dalam siksaan neraka tersebut dalam keadaan putus asa. Kemudian dalam surat An-Naba di ayat yang ke-30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzuku falan nazidakum illa adzaba." Maka rasakanlah oleh kalian maka kami tidaklah menambah untuk kalian kecuali azab. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah pada tafsirnya beliau menyatakan wa hadhihi al-ayatu ashaddul ayati fi shiddati adhabi ahli an-nar ajarana Allah minha. Ayat ini kata Syekh adalah paling kerasnya dari ayat-ayat yang menyebutkan tentang dahsyatnya azab yang Allah timpakan kepada penduduk neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita darinya. Ya, karena pada ayat-ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa ya, tidaklah yakni dikurangi dari azab neraka tersebut. Pada ayat ini Allah tegaskan bahwa tidaklah Allah menambah kepada penduduk neraka kecuali siksaan di atas siksaan yang sebelumnya. Oleh karenanya kata Al-Imam As-Sa'di, ayat ini merupakan ayat yang paling keras menunjukkan tentang kerasnya atau dahsyatnya azab yang Allah timpakan kepada orang-orang yang menjadi penghuni neraka yang kekal di dalamnya. Sehingga keadaan mereka sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala beritakan ya, dalam surat Taha, la yamutu fiha wa la yahya. Mereka tidaklah mati di dalamnya yang dengan itu selesai dari siksaan. Tidak pula mereka hidup dalam kehidupan yang layak, tetapi mereka terus dalam keadaan yakni disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai siksaan neraka. Kemudian juga yang menunjukkan tentang kekalnya orang-orang kafir di dalam neraka, yang ini juga menunjukkan ya kekalnya neraka. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sara ahlul jannati ilal jannah wa ahlun nari ilan nar ji'a bil maut." Apabila penduduk jannah telah menempati al-jannah dan penduduk neraka mereka telah menempati neraka, sehingga ya mereka yang karena dosa dan perbuatannya Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki untuk mengampuninya, dari kalangan ahlu tauhid yang bermaksiat telah dikeluarkan dari neraka dan menempati al-jannah ji'a bil maut, maka didatangkanlah kematian. Dalam hadis Abi Sa'id al-Khudri yang juga muttafaq alaih disebutkan pada hadis tersebut, fi surati kabshin amlah, yakni kematian yang itu hakikatnya adalah sesuatu yang maknawi, yakni perpisahan antara ruh dengan jasad, akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rupa seekor domba amlah yang bulunya bercampur antara putih dengan hitam. Hatta yuj'ala bainal jannati wan nar. Kemudian kematian yang Allah Subhanahu wa taala rupakan, Allah wujudkan dalam wujud seekor domba tadi, diletakkan di antara al-jannah wan nar. Dan Allah Maha Kuasa untuk menjadikan sesuatu yang maknawi menjadi sesuatu yang hissi, yang indrawi, bisa dilihat. Ya, sebagaimana Rasulullah memberitakan bahwa amalan seorang hamba akan menjadi teman dalam kuburnya ya, sesuai dengan keadaan yakni amalannya dalam rupa seseorang. Kemudian Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yudzbah." Setelah itu kematian tadi disembelih. "Tsumma yunadi munadin." Kemudian seorang penyeru menyeru dengan mengatakan, "Ya ahlal jannati la mauta wa ya ahlan nar la mauta." Kata penyeru tadi, "Wahai penduduk jannah, penduduk surga, tidak ada lagi kematian. Wahai penduduk neraka, tidak ada lagi kematian." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fayazdadu ahlul jannati farahan ila farahihim." Maka penduduk surga, penduduk jannah, semakin bertambah kegembiraannya di atas kegembiraan yang telah mereka raih sebelumnya. "Wa yazdadu ahlun nari huznan ila huznihim." Sebaliknya, penduduk neraka dengan apa yang diberitakan oleh si penyuru tadi, bahwa tidak ada lagi kematian, maka berita itu menjadikan kesedihan di atas kesedihan yang telah mereka dapatkan. Yang menunjukkan dengan itu mereka terus kekal abadi di dalam siksaan neraka Allah Subhanahu wa taala. Taib Allahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.